Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Kita masih membahas di bab ikhlasuddini lillah, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah semata. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca cerita yang disampaikan oleh Abu Zur'ah, mengutip perkataan Abu Utsman Sa'id bin Ismail. Penulis mengatakan, wa ajma'u ta'rifin lil ikhlasi ra'aituhu. Pengertian ikhlas yang mengumpulkan semua unsurnya, yang paling sempurna yang pernah aku lihat, wa huwa jami'un li syattati ma sabaqah, yang dia mengumpulkan semua unsur-unsurnya yang telah lewat, adalah perkataan Abu Utsman Sa'id bin Ismail. Abu Utsman Sa'id bin Ismail bin Sa'id bin Mansur. Sa'id bin Ismail bin Sa'id bin Mansur. Dan Musannaf Sa'id bin Mansur termasuk Musannaf yang terkenal, Al-Hayri An-Naisaburi. Beliau dilahirkan pada tahun 230 Hijriah di kota Ar-Rai. Kata Al-Hakim An-Naisaburi, Walam yakhtalif masyayikhuna anna Aba Utsman kana mujabat da'wati. Dan para guru kami sepakat, Utsman Sa'id bin Ismail adalah orang yang doanya mustajab. Dan beliau termasuk di antara Syekhul Islam yang digelari Syekhul Islam oleh para ulama ahli hadis. Beliau rahimahullah pernah mengatakan, Sidqul ikhlas nisyanu ru'yatil khalqi lidawamin nadhari ilal khaliq. Ikhlas yang tulus adalah melupakan penilaian makhluk, pandangan dari makhluk, lidawamin nadhari ilal khaliq, karena dia selalu melihat penilaian al khaliq. Wal ikhlasu an turidu biqalbika wa amalika wa fi'lika ridallahi ta'ala. Ikhlas adalah engkau mengharapkan dari amalmu, dari hatimu dan perbuatanmu, mengharapkan ridha Allah ta'ala. Khaufan min sakhatillah, karena takut murkanya Allah. Ka'annaka tarahu bihaqiqati amalika bi'annahu yara. Seolah-olah engkau melihat Allah, meskipun hakikatnya, bahasanya amalmu Allah yang melihatnya. Diperhatikan di sini, seolah-olah berarti dia sifatnya hanya khudurul qalbi, menghadirkan perasaan batin. Sehingga dia sangat serius ketika beramal, jangan sampai ada yang bocor ke yang lain, karena dia mengharapkan ridha Allah dan takut dari murka Allah. Hatta yadhhabar riya'u an qalbik, sampai hilanglah riya' dari hatimu. Kemudian unsur yang kedua, thumma tadzakkara minnatallahi 'alaika. Masih di perkataan Abu Utsman. Kemudian kamu selalu ingat nikmat nikmat Allah kepadamu. Id waffaqaka lidzalikal 'amali. Karena Allah telah memberikan taufik kepadamu sehingga kamu bisa mengamalkannya. Hatta yadhhabal 'ujubu min qalbik, sehingga hilanglah perasaan ujub dalam hatimu. Kemudian unsur yang ketiga, wa tasta'milur rifqa fi amalika, dan kamu berusaha menghiasi amalmu dengan lemah lembut, dengan arif, dengan kehati-hatian. Hatta tadhhabal ajalatu min qalbika, sehingga hilanglah terburu-buru dari hatimu. Hilanglah sifat buru-buru dari hatimu. Ketika dia beramal, dia tidak buru-buru. Namun dia ketika beramal, dia menghiasinya dengan ar-rifq, dipenuhi dengan kehati-hatian, tidak buru-buru, tidak ingin segera mendapatkan hasil dunia, tapi dia mengharapkan hasil akhirat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma ju'ila ar-rifqu fi syai'in illa zana, wa ma nuzi'a min syai'in illa syana." Tidaklah ada ar-rifq yang dilekatkan pada sesuatu kecuali dia akan semakin menghiasinya, dan tidaklah dicabut ar-rifqu pada dirinya kecuali akan semakin memperburuk hal itu. Dan umumnya kita memahami hadis ini hanya berkaitan tentang masalah muamalah. Jangan terlalu kasar, jangan terlalu keras, bersikaplah lemah lembut, maka muamalah kamu akan semakin indah. Sebagaimana ini berlaku dalam muamalah, ini juga berlaku dalam ibadah. Sehingga ketika arifku itu bisa menghiasi segala sesuatu, maka arifku dibutuhkan dalam ibadah agar ibadah itu semakin indah. Dan nanti kita akan lihat penjelasan dari Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani terkait makna arifku dalam ibadah. Qala Abu Utsman, dan Abu Utsman mengatakan, wal ajalatu ittiba'ul hawa, war rifqu ittiba'u sunnah. Terburu-buru dalam beramal bentuknya adalah mengikuti hawa nafsu, sedangkan ar-rifqu dalam amal adalah ittiba'u sunnah, mengikuti sunnah. Fa idza faraghta min amalika wajila qalbuka khaufan min Allah. Kemudian setelah kamu selesai beramal, hatimu merasa takut karena takut kepada Allah, ayyarudda alaika amalaka. Allah akan menolak amalmu. Kamu takut kepada Allah, Allah akan menolak amalmu. Fala yaqbaluhu minka, kemudian Allah tidak menerima amalmu. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, walladzina yu'tuna ma atau, dan orang yang memberikan apa yang diberikan. Memberikan apa yang diberikan maksudnya adalah melakukan amal. Walladzina ya'maluna ma'amilu, orang yang telah melakukan amal soleh. Wa qulubuhum wajilatun, dan hati dia dalam kondisi takut, dan hati mereka dalam kondisi takut. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Ada di surat Al-Mu'minun tertulis ayat berapa di situ? 48. Di buku yang bahasa Arab tertulis 60. Yang benar 60. Ada yang redaksinya tertulis 48, tapi yang benar ayat 60. Aisyah radhiyallahu anha ketika turun ayat ini, beliau bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, huwalladhi yasriku wa yazni wa yashrabul khamra thumma yakhafuna Allah. Apakah itu maksudnya? Yang dimaksud beramal di sini adalah alladzina yu'tuna ma atau, dia melakukan perbuatan kemudian dia takut kepada Allah. Apakah yang dimaksud perbuatan di sini adalah dia berzina, dia mencuri, dia minum khamr kemudian dia takut kepada Allah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya binta Siddiq. Bukan itu maksudnya wahai putranya Abu Bakar, wahai putrinya Abu Bakar. Walakinnahu alladhi yusalli wa yasumu wa yasattad wa yatasaddaqu wa huwa yakhafu Allah azza wa jalla alla yaqbala minhum. Mereka adalah orang yang melakukan salat, puasa, sedekah, namun mereka takut amalnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Kemudian kesimpulan dari Abu Utsman, wa man jama'a hadhil khisal al-arba'ah kana mukhlishan fi amalihi insyaallah. Dan siapa yang mengumpulkan empat unsur ini, maka berarti dia telah ikhlas dalam beramal. Empat unsur itu apa saja? Satu, takut. Takut yang paling belakang. Satu dulu. Yang keempat, takut amalnya tidak diterima. Yang pertama apa? Yang pertama, tidak riya ketika beramal dengan selalu menghadirkan perasaan bahwa Allah yang menilai amal saya, sehingga dia tidak gubris penilaian orang lain. Yang kedua tidak ujub. Bagaimana caranya? Dengan menghadirkan perasaan bahwa ini murni karena nikmat Allah, bukan karena kehebatan saya, bukan karena saya sudah ngaji sunnah, bukan karena saya orang yang rajin, tapi murni karena pemberian Allah. Maka ini akan menghilangkan ujub dari diri kita. Yang ketiga, tidak tergesa-gesa, menghiasi amal dengan ar-rifq. Yang keempat, merasa takut amalnya tidak diterima oleh Allah. Ketika seorang hamba mengumpulkan empat ini, kata Abu Utsman Sa'id ibn Ismail, kana mukhlishan fi amalihi, maka orang ini berarti orang yang ikhlas dalam beramal insyaallah. Kemudian Syekh Abdul Malik rahimahullah hafizahullah mengatakan, wa ta'ammal hahuna kaifa ja'ala rifqa huwa ittiba'u sunnah. Renungkan di sini bagaimana beliau mendefinisikan ar-rifqu dalam beramal dengan bentuknya adalah mengikuti sunnah. Wa dzalika, penjelasannya adalah anna nafsa tahwa asya'a wa idza hawiyatha talabatha ala ujalin. Karena yang namanya jiwa, namanya nafsu, itu menginginkan sesuatu. Dan ketika nafsu sudah punya keinginan, maka dia berusaha untuk mencarinya sesegera mungkin. Apa keinginan nafsu? Dia ingin mendapatkan balasan. Li'anna haddaha fihi, karena jatahnya ada di situ. Wa hadzal hawa la yuksaru sauratahu illa atta'anni. Dan keinginan hawa nafsu seperti ini tidak bisa dipecahkan. Syiddatahu, saurah bimana syiddah, tidak bisa dipecahkan kerasnya keinginannya, tidak bisa dihalangi keinginan hawa nafsu ini illa bitta'anni, kecuali dengan ta'anni. Lawannya ajalah, tidak buru-buru, adalah ta'anni, tidak tergesa-gesa. Ajalah buru-buru, lawannya tidak tergesa-gesa. Ada kata yang dia gak punya lawannya, tergesa lawannya pelan-pelan, gak nyambung kayaknya. Kalem, Wallace. Wabita'anni yatamakkanul mar'u min muraqabati amalihi bi'aini sunnah. Dan ketika orang itu tidak tergesa-gesa, maka memungkinkan seseorang untuk selalu memperhatikan amalnya dengan neraca sunnah, dengan kacamata sunnah. Kay yuwafiqal haqqa, agar sesuai dengan kebenaran. La bi'ainil hawa, bukan dengan berdasarkan hawa nafsu. Walidzalika qala Ibrahim al-Khawas, karena itu Ibrahim al-Khawas mengatakan, al-ajalatu tamna'u min isabatil haqq. Orang yang buru-buru dalam beramal itu akan membuat orang ini tidak sesuai dengan kebenaran dalam amalnya. Akan menghalangi seseorang untuk bisa tepat sesuai dengan kebenaran dalam beramal. Tayyib. Sehingga beliau Abu Utsman mencantumkan bagian dari unsur ikhlas adalah at-ta'anni ketika beramal. Bisa maknanya sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdul Malik, yaitu ketika beramal dia diiringi dengan perasaan itqan, berusaha untuk mutqin. Selalu dia renungkan setiap tahapan amalnya agar sesuai dengan aturan, tidak buru-buru, agar sesuai sunnah. Atau bisa maknanya adalah tidak mengikuti hawa nafsu, dan keinginan hawa nafsu adalah untuk mendapatkan balasan dunia. Sehingga poin ini, poin yang ketiga, maksudnya adalah ketika beramal jangan iringi amal itu dengan harapan dunia. Wa ala kullin, dan apapun itu, fa inna mawdu'al ikhlasid dini lillah tawilud dalil, tawilud dzaili. Dan kesimpulannya bahasanya tema mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, tawilul dzail, ekornya sangat panjang. Pembahasannya apa? Panjang. Wa katsirun nail, dan pembahasannya sangat luas. An-nail bermakna al-mabhas. Bal huwa a'zamu mawdu'ati dinina al-hanifi 'ala al-itlaq. Bahkan ini adalah tema yang paling agung dalam agama kita, al-hanif secara umum. Wa innama ghardi huna huwa muhawalatul ilmami bihi min haitsu usuluhu allati la yasau ahadan at-tafriita fiha wa huwa ma'a hadha ajallu min ay yuhita bihi kitabun aw yastaw'ibahu khitabun. Dan tujuan saya di sini adalah berusaha untuk al-ilmam, mengumpulkan al-ilmam bimana al-jam', mengumpulkan dari sisi prinsip-prinsip yang perlu kita ketahui, di mana tidak boleh seorang pun untuk menyanyiakannya. Meskipun ya, meskipun ma'ahada wa huwa ma'ahada, meskipun ajallu min ayyuhita bihi kitabun, pembahasan ikhlas itu lebih agung dibandingkan, atau lebih agung ketika dikumpulkan menjadi satu kitab dan tidak bisa dicakup oleh satu pembicaraan, karena saking luasnya pembahasan masalah ikhlas. Dan kita bisa lihat bagaimana penjelasan beliau yang luar biasa. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil terkait masalah ikhlasuddini lillah, mulai dari ikhlas dari sisi mengatur niat, yang kedua adalah ikhlas dari sisi mengatur amal. Karena ikhlas ada yang zahir, ada yang batin. Ikhlas zahir berarti bentuknya gimana? Tidak memberikan ibadah kecuali kepada Allah. Ikhlas batin bentuknya menanamkan harapan dalam diri kita dari ibadah yang kita lakukan hanya kembali kepada Allah. Selesai al-aslul awal dari kitab ini, ikhlasuddini lillah. Dan selanjutnya kita akan membaca al-aslul thani, prinsip yang kedua dari kitab Siddud Durar. 6 yang kita bahas baru 1 ya. Alhamdulillah tidak melewati pemilu ya. Enggak ada hubungannya. At-tariqu wahidun. Al-aslu tsani, prinsip yang kedua adalah bahwa jalan kebenaran itu hanya satu. At-tariqu wahidun. Jalan kebenaran hanya satu. Qala al-musannif hafizahullah, i'lam rahimakallah, anna at-tariqa alladhi yadmanu laka ni'matal Islam wahidun la yata'addadu, li'anna Allah kataba al-falaha li hizbin wahid. Pahamilah rahimakallah, sesungguhnya jalan yang di situ berisi nikmat Islam yang benar hanya satu dan tidak berbilang. Dalilnya adalah karena Allah Ta'ala menetapkan kemenangan li hizbin wahid, untuk satu golongan. Dan gak mungkin satu golongan itu punya banyak prinsip ya. Kita meskipun beda tapi satu golongan, enggak ada yang kayak gitu. Meskipun kamu Ahlussunnah, saya Syiah, yang ini Khawarij, yang ini Mu'tazilah, yang ini Murji'ah, tapi kita satu, mustahil. Karena golongan yang ditetapkan oleh Allah mendapatkan kemenangan hanya satu hizbun, yaitu Hizbullah. Sebagaimana yang Allah katakan di surat Al-Mujadilah ayat 22, ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Itulah Hizbullah, dan Hizbullah itulah golongan yang akan mendapatkan keberuntungan. Berbeda dengan golongan yang lain, Allah sebut dengan Al-Ahzab, jumlahnya banyak, hizb, banyak golongan, jumlahnya banyak. Wa katabal ghalabata lihadal hizbi wahida, lihadal hizbi wahdahu. Dan Allah menetapkan kemenangan hanya dimiliki oleh hizb ini, oleh golongan ini, yaitu Hizbullah. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Ma'idah 56, وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ Walladzina amanu fa inna hisballahi humul ghalibun. Dan siapa yang dia berpihak kepada Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, ketahuilah sesungguhnya Hizbullah mereka lah pemenang. Dan di sini ada jumlatul istinaf, keterangan menjelaskan hal dari kalimat syarat sebelumnya. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu, jawabnya apa? Enggak ada. Jawab syaratnya ulaika humul ghalibun. Tapi ulaika humul ghalibun kalimatnya adalah jumlah istinafiyah. Saya kasih ilustrasi pakai bahasa kita aja ya. Orang-orang yang rajin belajar, sesungguhnya orang yang gajinya besar, dialah yang sukses. Orang-orang yang rajin belajar, kan gak ada sambungannya. Terus kalimat selanjutnya, sesungguhnya yang gajinya besar, dia yang sukses. Berarti kalimat seperti ini mengandung tiga makna. Pertama, yang rajin belajar, orang sukses. Yang kedua, yang rajin belajar, gajinya besar. Yang ketiga, orang yang gajinya besar adalah orang yang sukses. Dan itu banyak dalam Al-Quran. Cuman kita gak perhatian ya. Orang-orang yang rajin ke masjid, sesungguhnya orang yang bertakwa, surganya paling tinggi. Berarti ada tiga kesimpulan. Satu, rajin ke masjid, surganya paling tinggi. Orang yang rajin ke masjid, dialah orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang yang bertakwa, surganya paling tinggi. Nah, Anda kalau perhatikan dalam Al-Quran seperti ini, banyak sekali. Siapa yang berjuang membela Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, berarti dia adalah Hizbullah. Dan merekalah Al-Ghalibun, orang yang akan menang. Dan Hizbullah mereka akan menang. Begitu ya. Wa mahma bahatha fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam falan tajida tafriqal ummati ila jama'atin wa tahzibiha fi takattulatin illa madhmuman. Dan ketika anda melakukan bahas, membaca dengan teliti dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Anda tidak akan jumpai bentuk memecah belah umat menjadi banyak jamaah atau tahzibiha, mengkelompok-kelompokkan umat menjadi banyak golongan. Fi takatulatin, takatulat maknanya adalah warakat illa madmuman, dalam lembaran-lembaran kecuali dia isinya celaan, dalam keterangan kecuali isinya celaan. Kita jumpai dalam Al-Quran dan Sunnah ketika ada bentuk yang di situ menjelaskan adanya banyak kelompok, maka pasti di situ ada celaan. Qala ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wala takunu minal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hisbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian menjadi seperti orang musyrik. Minal ladhina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agamanya. Memecah belah agama mereka dengan apa? Karena mereka tidak punya satu prinsip yang sama. Ini syirik itu ideologinya ada berapa? Gak dihitung, gak kehitung, banyak sekali. Banyak sekali ideologi kesyirikan. Nasrani itu pecah jadi berapa? Yahudi pecah jadi berapa? Dan itu agama yang beda. Ya, Nasrani Advent misalnya dengan Nasrani Protestan, dengan Nasrani Katolik, agama satu atau beda? Beda, agama berbeda. Sehingga orang musyrik itu karakternya agamanya beda-beda. Maka kita dilarang oleh Allah jangan seperti orang musyrik yang mereka mencacah-cacah agamanya. Dan itu disebabkan karena mereka tidak mengikuti satu panduan, tapi membuat panduan tersendiri. Ya. Dan ini terjadi pada kaum muslimin. Agamanya dicacah-cacah oleh kaum muslimin. Ada yang jadi Syiah. Hah? Ada yang Nusantara. Biar seneng ya. Ada yang misalnya muslim yang lain, ya, belum lagi sekte yang masih berada dalam Islam ya. Mu'tazilah, Khawarij dan seterusnya. Minal ladzina farraqu dinahum, mereka adalah orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a, dan mereka menjadi banyak golongan. Banyak syi'a. Syi'a satu golongan, jamaknya syi'un, banyak golongan. Kullu hizbin, masing-masing hizbun, masing-masing golongan, bima ladaihim farihun, membanggakan golongannya sendiri-sendiri. Wah, agamaku yang paling benar, kalian sesat. Ini yang paling benar, kalian sesat. Akhirnya sama-sama orang sesat saling menyesatkan. Sama-sama sesat saling menyesatkan. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai, wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai. Yahudi mengatakan Nasrani itu enggak punya pegangan. Nasrani mengatakan Yahudi itu juga enggak punya pegangan. Sehingga yang sesat saling menyesatkan. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Kelihatannya saja di luar seolah-olah mereka bersatu. Wa qulubuhum tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka itu seolah-olah bersatu, padahal aslinya hati mereka itu saling bermusuhan. Syattan, saling berbeda. Sehingga mereka sombong dengan agamanya. Dan di sini dalil bahasanya farah itu ada yang tercela, sebagaimana yang Allah katakan kullu hisbin bima ladaihim farihun. Dan ada farah yang terpuji. Ya. Contoh farah yang terpuji adalah firman Allah, yauma idzi yafrahul mu'minun. Pada hari kiamat kelak orang mukmin itu mereka bangga. Bangga karena apa? Mereka mendapatkan balasan yang terbaik. Qul fa bi fadlillahi wa bi rahmatihi falidzalika falyafrahu dzalika khairun mimma yajma'un. Dengan karunia dan rahmat dari Allah, banggakanlah itu. Itu lebih baik dibandingkan dunia yang kalian kumpulkan. Maka farah ada yang terpuji, ada yang tercela. Farah tercela adalah farah terhadap dunia dan farah terhadap kesesatan. Bangga yang tercela, al-farah, adalah bangga yang terpuji dan bangga yang, atau bangga yang terhadap dunia dan bangga terhadap kesesatan, dicela oleh Allah. Dan bangga yang dipuji adalah bangga terhadap nikmat agama dan bangga dengan balasan terbaik Allah di akhirat. Wa kaifa yuqirru rabbuna ummatan 'ala at-tashattuti ba'da ma 'asamaha bihablihi. Dan kita bisa memahami bagaimana mungkin Allah Ta'ala akan menerima hambanya mereka berpecah-pecah setelah Allah ikat mereka dengan bihablihi, dengan talinya. Dan tali Allah adalah wahyunya. Wa'tasimu bihablillah. Allah ikat mereka, Allah jadikan satu dengan talinya. Wa huwa yubarri'u nabiyahu sallallahu alaihi wasallam minha hina takunu kadzalika wa tawad wa tawa'adaha 'alaiha wa tawa'adaha 'alaihi fa yaqul innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Dan Allah Ta'ala membersihkan nama nabinya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya nabinya sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak ikut campur terhadap perpecahan yang terjadi pada agama di tengah umatnya. Hina takunu kadzalika, ketika perpecahan itu terjadi. Hina takunu kadzalika, ketika perpecahan itu terjadi. Wa tawa'adaha 'alaihi, dan Allah Ta'ala memberikan ancaman terhadap perpecahan itu. Wa yaqulu, Allah berfirman, Innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi banyak kelompok, lasta minhum syai. Kamu wahai Muhammad, speser pun tidak ikut campur dengan pelanggaran mereka. Innama amruhum ila Allah. Kemudian Allah kasih ancaman. Nanti urusan mereka kembali kepada Allah. Ya. Ada seorang dosen, kewajiban dia hanya mengajar. Masalah nilai, dosen enggak ikut campur. Yang penting dia mengajar dengan baik. Kok masih ada mahasiswa yang enggak mau belajar, bandel sehingga nilainya jelek, sudah itu urusan rektor. Bapak enggak perlu ngurus. Innama amruhum ilallah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian Allah akan memberitakan kepada mereka terhadap perbuatan yang telah mereka kerjakan. Sehingga ini akan membuat hamba semakin takut. Ketika mereka merusak agamanya dengan membuat aturan yang tidak pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya menjadi banyak golongan-golongan dalam Islam. Perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatanmu. Sehingga beliau tidak dipanggil, "Hei Muhammad, kenapa ini sesat? Hei Muhammad, kenapa ini tidak mengikuti sunnahmu?" Namun yang Allah katakan, urusan mereka kembali kepada Allah. Sehingga mereka sendiri yang akan mempertanggungjawabannya di hadapan Allah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membela. An Muawiyah Ibni Abi Sufyan, dari Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau pernah mengatakan, "Ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina." Ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan khutbah kepada kami, faqala. Lalu beliau mengatakan, "Ala inna man kana qablakum min ahli alkitab iftaraku ala 72 millatan." Ketahuilah sesungguhnya ahli kitab sebelum kalian, mereka terpecah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil millata. Dan agama ini, yaitu yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sataftariku ala 73, akan terpecah menjadi 73. Sintani wa sab'una finnar. 72 masuk neraka, wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Dan yang satu masuk surga, dan inilah al-jamaah. Mereka yang sedang memperjuangkan persatuan Islam, meskipun beda prinsip enggak masalah, beda sekte enggak masalah, kita buat toleransi, mengingkari hadis ini. Dengan syubhat, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Dan karena dhaif tidak bisa jadi dalil. Dan yang benar hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ad-Darimi, At-Tabrani, Al-Hakim, dan yang lainnya, dan statusnya sahih. Maka di sini penulis menyantumkan footnote yang berisi tentang bagaimana status hadis ini, cukup panjang, dan termasuk komentar Syalbani rahimahullah. Dan kesimpulannya, hadis ini adalah hadis yang sahih. Sehingga hadis ini dalil bahwa perpecahan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perpecahan yang tidak bisa dihindari, bagian dari sunnatullah, dan itu perpecahan dalam masalah agama, bukan dalam masalah dunia. Wallahu taala alam. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.